الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله الأمين أفضل الأنبياء وأشرف النبيين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوان الكرام kembali kita mengkaji pada pertemuan malam keempat kali ini dari kajian kita pada kitab Qulubur Rijali wa Taghayyuruha min Halin ila Hal, hati para tokoh atau figur serta perubahannya keadaan demi keadaan, sebuah tulisan yang tadinya merupakan rekaman audio yang ditranskrip menjadi tulisan milik Syekh Sa'id bin Da'as Al-Mashrusi Al-Yafi'i Al-Yamani Ar-Rahimahullahu Ta'ala. Dari beberapa pertemuan malam sebelumnya telah kita dapati yang diinginkan oleh sang penulis, pertama dari mukaddimah disusul dengan keterangan tambahan pada alinea-alinea yang setelahnya. Secara garis besar yang boleh inginkan adalah perubahan pada seseorang itu kemungkinan terjadi, baik itu perubahan dari keimanan kepada kekufuran, tauhid kepada kesyirikan, perubahan dari sunnah menjadi bid'ah, ketaatan menjadi kemaksiatan. Hal itu memiliki peluang dan kesempatan terjadi pada siapapun tanpa terkecuali, seandainya pun dia adalah orang yang mungkin memiliki enam ilmu wawasan agama, lama dalam berdakwah, menyuruh kepada sunnah dan al-had, memiliki khutbah yang mengena, tulisan yang tersebar, hanya saja dia tidak selamat dari yang namanya perubahan. Kemudian lembaran-lembaran setelahnya juga telah kita petik dari sang penulis, membawakan kepada kita bahwasanya solusi untuk tidak terjadi perubahan adalah tafaqquh fi dinillah, mendalami ilmu agama Allah. Kemudian pada pertemuan malam terakhir yang kita baca, beliau sang penulis bawakan kepada kita semacam wasiat, nasihat, teguran bahwa jangan kita menggantungkan agama kita kepada tokoh atau figur, karena ketika tokoh atau figur tersebut menyimpang, kita pun akan menyimpang bersama penyimpangan dia. Namun ikatlah agama kita dengan dalil, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau tutup dengan ucapan beliau, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah beliau yakni sallallahu alaihi wasallam berucap dengan hawa nafsu, melainkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Sampai di sini tadi malam kita ambil, kita akan lanjutkan. Berkata sang penulis Syekh Sa'id bin Da'as Al-Yafi'i rahimahullahu taala, "Fa nabiyyuna alaihi salatu wassalam ma jaa'a bihi min dinin wa min manhajin wa min aqidatin wa min siratin mustaqim innama huwa min 'indillahi azza wa jal wa bi wahyillahi subhanahu wa ta'ala da'a ilaihi wa bi wahyillahi subhanahu wa ta'ala amara bihi." Setelah beliau bawakan tiga landasan hukum berupa ayat dari Al-Qur'anul Karim, Nabi SAW beliau tidak pernah merubah syariat Allah. Ancaman dari Allah seandainya pun beliau merubahnya, menambah, mengurangi, mengganti dan merubah, niscaya akan mendapatkan ancaman siksaan dari Allah. Ucapan Rasulullah SAW adalah wahyu, sebagaimana juga Al-Quran adalah wahyu. Kemudian kata beliau, maka Nabi kita alaihi salatu wassalam tidaklah beliau membawa, maja'abihi, datang dengannya, bahasa kita membawa, membawa agama, membawa manhaj, metode hidup, membawa ideologi, akidah, dengan jalan yang lurus kecuali enam. Sesungguhnya saja itu adalah dari sisi Allah Azza wa Jal. Beliau datang dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beliau serukan kepadanya. Beliau datang dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beliau memerintahkannya. Jadi agama, manhaj, akidah, siratul mustaqim, Nabi sallallahu alaihi wasallam membawanya serta menyerukan kepadanya dan juga memerintahkannya, keseluruhan itu adalah dari sisi Allah Azza wa Jalla, bukan dari sisi beliau. Karena musuh-musuh dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyangka bahwa apa yang beliau dakwakan adalah pertama hasil buah pikiran beliau atau beliau ambil dari umat sebelumnya yang beliau pelajari. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma biqauli syairin qalilan ma tu'minun wa la biqauli kahinin qalilan ma tadhakkarun." Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah ucapan tukang sihir, bukan pendusta. Yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah beliau mempelajarinya dari umat-umat sebelum beliau. Tanzilun min hakimin hamid. Justru itu adalah turun dari sisi Zat yang maha terpuji, maha bijaksana. Sampai pada alinea ini, titik ini, sang penulis ingin ajarkan kepada kita bahwa ketika engkau ingin mengambil agama, ambillah dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat jaminan. Itu juga bersumber dari Allah. Sedangkan menggantungkan agama, bergantung kepada tokoh ataupun figur, mereka memiliki peluang dan kesempatan untuk tergelincir. Memiliki peluang untuk menyimpang. Nah, kalau seandainya mereka menyimpang, sudah terlanjur kita cintai mereka, loyal kepada mereka, fanatik, buta kepada mereka, ini justru bahaya. Bisa membuat kita pun ikut menyimpang sebagaimana penyimpangan mereka. Makanya jangan. Jangan fanatik kepada tokoh atau figur tertentu dalam beragama. Nah, namun ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapatkan jaminan dari Allah tabaraka wa taala. Dan ini diketahui oleh setiap penuntut ilmu ahlu sunnah yang mengkaji ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dianjurkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk mengikuti tokoh dan figur. Datang asar yang indah yang sering kita dengar berulang-ulang kali dari asar Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah rahmatullahi alaihi. Beliau katakan sambil mengisyaratkan kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu qaulin yuqbalu wa yurad illa sahib hadzal qabr. Setiap ucapan bisa untuk diterima, bisa juga untuk ditolak kecuali pemilik kuburan ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya setinggi apapun ilmu dia, sebesar apapun tingkat ketakwaan dia, nah mungkin memiliki banyak tulisan, mungkin memiliki banyak kajian, mungkin memiliki pengikut yang jumlahnya ribuan. Hanya saja ketika dia dalam manusia biasa, jangan fanatik buta kepada dia. Karena dia memiliki peluang untuk tergelincir dan menyimpang. Kita lanjutkan kata sang penulis. Idzan, kalau begitu, faman ta'allaqa wa man rabata dinahu wa manhajahu wa aqidahu bima jaa bihi Muhammadun alaihi salatu wassalam fa haqiqun ayya'mana min ad-dhalali wal inhiraf hakadha aw ma'na hadha dhakara al-imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi rahimahullah fi kitab al-ittiba' wa ghairihi min ahli al-'ilm. Satu alinea ini beringin ingatkan kepada kita, kalau begitu barang siapa yang menggantungkan, barang siapa yang mengikat agamanya, metode hidupnya, ideologinya dengan apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengannya, pantas bagi dia untuk terjaga dari kesesatan dan penyimpangan. Kata sang penulis, pantas. Nah, artinya ini merupakan bentuk balasan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang yang berpegang teguh dengan apa yang Nabi SAW datang dengannya, pantas untuk mendapatkan penjagaan, pantas untuk mendapatkan keselamatan dari kesesatan dan juga penyimpangan. Makna kalam serupa datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan sanadnya sahih sampai kepada dia, riwayat Imam Baihaqi dan Hakim. Dia pernah mengatakan bahwa takaffalallahu liman qara al-Qur'ana alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Summa qara'a. Nah, kita artikan dulu kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Allah menjamin untuk tidak sesat di kehidupan dunia serta tidak celaka di kehidupan akhirat bagi orang yang membaca Al-Qur'an. Mengambil petunjuk dan pedoman dari Al-Quranul Karim, kata Ibn Mas'ud, takaffalallah, Allah menjamin bagi dia. Dari dua hal, dari kesesatan di kehidupan dunia, dari kecelakaan di kehidupan akhirat. Ini jaminan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika seorang berpegang teguh dengan Al-Quran. Kemudian Ibn Mas'ud membacakan ayat, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Ayat yang menyinggung tentang orang-orang ketika berpaling dari Al-Quranul Karim, berpaling dari agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah akan bangkitkan dia di kehidupan akhirat dalam keadaan buta. Nah, ada jaminan ketika mengikuti Al-Quran, ketika mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berbeda dengan mengikuti tokoh dan figur. Artinya ketika apapun yang dia ucapkan dan dia perbuat, sebagian orang karena fanatik buta mengatakan pasti betul, pasti benar, tidak ada salahnya, karena mereka lebih duluan mengenal dakwah, mereka lebih tinggi tingkatan keilmuannya. Nah, tidak demikian. Bukan seperti itu yang kita dapati dari dalil-dalil atau landasan hukum Al-Quran dan hadis. Bukan seperti itu juga yang kita dapati dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan seperti itu juga yang kita dapati dari para salaf, wasiat dan nasihat mereka ridwanullahi alaihi majma'in. Setiap orang punya peluang untuk tergelincir. Jangan ikat seseorang dalam beragama dengan tokoh atau figur. Jangan. Ini wasiat yang kita dapati dari kajian-kajian Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ini wasiat yang kita dapati dari kajian-kajian Salafiyah. Jangan berpegang dengan agama, tokoh atau figur, karena dia punya peluang untuk menyimpang. Namun berpeganglah dengan sesuatu yang tidak ada nam kesalahan dan kekeliruannya. Berpeganglah dengan sesuatu yang telah mendapatkan jaminan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berpegang dengan Al-Quran dan Hadis. Kata beliau tadi di atas bahwasanya pantas orang tersebut untuk mendapatkan jaminan keamanan dari kesesatan dan penyimpangan. Semisal inilah yang Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah telah sebutkan dalam kitab beliau Al-Ittiba, demikian juga yang lainnya dari kalangan ahlul ilmi. Artinya beliau sang penulis ingin berikan kita sugesti tentang kuatnya landasan hukum akan ucapan beliau di atas, pertama dari Al-Quran. Beliau telah berlandaskan Al-Quran dari tiga ayat pertama. Beliau pun telah bawakan kita juga bahwa isinya ini adalah perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tambahkan lagi bahwasanya ini juga ucapannya para salaf radhiyallahu anhum ajma'in. Kuat landasan hukumnya. Membuat kita sebagai penuntut ilmu yang tahari dalam mencari landasan hukum puas dengan apa yang beliau bawakan. Alhamdulillah. Kita lanjutkan pembacaannya. Wa amal basyaru ya ibadallah wa in hazzul manabir wa in mala'ul mahabir wa hakadha aidan wa in kasaru atba'uhum wa in ala saytuhum wa in intashara dhikruhum wa amruhum faqad yukhtamu lil wahid minhum bisu'in wal iyad billah. Adapun manusia, wahai hamba-hamba Allah, ini peringatan dari beliau, wanti-wanti dari penulis. Adapun manusia, meskipun mereka mungkin pernah sampai pada tingkatan menggoncang mimbar, memenuhi tulisan-tulisan. Demikian juga terlihat banyak pengikutnya, tinggi suaranya dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersebar penyebutan mereka dan perkara mereka. Namun terkadang seseorang di antara mereka ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala waliyadu billah dengan kejelekan. Jadi histori akan tulisan ini, ikhwanil kiram, sedikit mengupas akan tulisan dari Naam. Sebenarnya ini merupakan isi ceramah, rekaman audio yang dimuat dalam bentuk tulisan. Ketika muncul fitnah di awal tahun 2000-an, memanjang fitnah tersebut sampai ke pertengahan tahun 2010-an. Ketika Syekhuna Yahya Ibni Ali Al-Hajri Habibullah Ta'ala tampil membela agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kecemburuan beliau untuk tidak masuk Naam di dalam agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala sesuatu yang bukan bagian daripadanya, beliau tampil yang paling pertama kali menyorakan membongkar kedok seorang tokoh, seorang figur namanya Abdurrahman Al-Adani. Sulitnya di awal perkara tersebut karena orang ini sudah terlanjur terkenal Abdurrahman Al-Adani, dia salah satu orang yang masuk namanya dalam wasiat Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Nanti sudah terkenal masyhur bahwasanya dia salah satu di antara 7 atau 8 rujukan yang didirikan oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala tempat kembali dalam ilmu dan fatwa khususnya di negeri Yaman. Artinya untuk menjatuhkan orang ini luar biasa beratnya. Namun dengan tulisan ini sang penulis ingin ajarkan bahwasanya setinggi apapun ilmu seseorang, sampai boleh sifatnya di sini bahwasanya inilah sifat-sifat yang ada mungkin pada Abdurrahman Adani. Tulisan menyebar. Nah, mungkin ketika dia berkhutbah dia menggoncang mimbar, artinya membuat orang terpukau ketika mendengar khutbahnya. Tulisannya tersebar, pengikutnya banyak, suaranya meninggi, artinya dia ikut menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala sampai pada tingkatan derajat syekh. Jadi tempat rujukan dalam ilmu dan fatwa. Kemudian tersebar juga penyebutannya dan urusannya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwasanya orang tersebut bisa tergelincir dan terbukti ia. Dari halaman-halaman sebelumnya beliau bawakan kepada kita semacam tolok ukur bahwasanya yang dinilai dari seseorang adalah akhir hayatnya, bukan permulaannya. Innamal a'malu bil khawatim. Nah, innamal a'malu bil khawatim. Dan jadikanlah ini sebagai standarisasi kita bahwasanya kita menghormati seseorang, memuliakan seseorang di akhir hayatnya, bukan hanya sekedar permulaannya. Wailah kalau menilai dengan permulaan, barakallahu fikum jami'an, di mana tempat iblis pertama kali? Di dalam surga, di langit. Bukankah begitu? Kalau kita menilai hanya sekedar permulaannya, iblis juga di dalam surga dahulunya. Iblis juga di langit dahulunya. Tapi akhir hayatnya bagaimana? Telah kita ketahui dalam Al-Quranul Karim dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan dinilai dari permulaannya, namun dinilai dari apa yang datang dari latar hukum yang telah kita kaji di depan. Innamal a'malu bil khawatir. Ini yang ingin beliau berikan tanbih kepada kita. Tanpa peduli dia sudah sampai pada tingkatan syekh atau alim, tanpa kita pedulikan bahwasanya dia punya mungkin jasa-jasa yang banyak dalam dakwah. Namun ketika dia melakukan perubahan, kerusakan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, patut bagi kita untuk meninggalkannya dia. Nah, patut bagi kita untuk meninggalkannya. Jadi tidak perlu heran, tidak perlu kaget, tidak perlu juga menolak. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Sebagaimana juga kesesatan di tangan Allah Subhanahu wa taala, Allah sesatkan siapa yang dia kehendaki. Jadi kalau ada orang yang menyimpan, tidak perlu sibuk untuk membela. Kalau ada orang yang tergelincir, tidak perlu sibuk juga untuk menyalahkan orang yang telah menerangkan tentang kesesatan orang tersebut. Yang dituntut adalah orang yang salah tersebut bertobat. Hanya itu, simple, selesai. Tidak perlu saling menyebarkan tulisan, saling bantah-membantah. Tidak perlu saling menyebarkan rekaman, saling bantah-membantah. Intinya adalah orang yang bersalah kembali kepada jalan yang benar. Kita lanjutkan lagi kata beliau. Akan datang juga nanti di bagian belakang, hanya saja kita berikan tanbih di sini bahwasanya tidak selamanya barakallahu fikum jami'an al-haq itu berada di orang-orang besar saja. Begitu banyak dalil kalau kita mengumpulkan nanti akan datang juga boleh singgung di bagian akhir bahwasanya terkadang al-haq itu justru berada pada anak yang lebih muda, lebih kecil atau mungkin baru menuntut ilmu. Karena al-haq tidak diikat bahwasanya orang tersebut tua al-haq bersama dia, tidak. Al-haq bisa jadi datang dari orang lebih muda. Tidak diikat juga bahwasanya al-haq itu selalu ada pada orang yang jenggotan, ubanan, rambut putih, tidak. Tidak datang dalil demikian. Siapa yang bersama dalil dialah di atas kebenaran, kecil atau besar, tua atau muda, laki-laki atau perempuan, al-haq bersama dia ketika dia berada di atas al-haq. Kata beliau falaisa ahadun minan nasi dhaminun ay yukhtama lahu bi khairin mimman lam yadhman illahu azza wa jalla lahumul mauta ala tauhid wad din wal haq. Ucapan yang kuat beliau katakan di sini dan memiliki landasan hukum, tak seorang pun dari kalangan manusia terdapat jaminan, yakni jaminan dari Allah Subhanahu wa taala agar ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ditutup akhir hayatnya dengan kebaikan. Tak ada jaminan kecuali itu pada para nabi dan rasul. Selain daripada mereka memiliki peluang untuk menyimpang. Bahkan itu bagian daripada barakallahu fikum jami'an amalan ibadah yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Al khaufu min makrillah. Dalam kitab tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala mengajarkan kepada kita bahwasanya seseorang itu hendaknya ada pada dirinya sebagai bentuk kesempurnaan tauhidnya adalah al khaufu min makrillah, merasa khawatir agar Allah Subhanahu wa taala tidak menyimpangkan dia, tidak tergelincirkan dia. Artinya ada dalam diri seseorang sebagai pelaku tauhid ke bentuk kesempurnaan tauhidnya dia tidak merasa aman dari makar Allah. Jangankan kita orang yang mungkin tidak ada apa-apanya, datang kisah menarik dari Abu Bakar As-Siddiq, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu maksud kami. Terkenal masyhur di kalangan para sahabat bahwasanya satu-satunya sahabat yang memiliki rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dijuluki bahwasanya dia adalah sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Hudzaifah bin Yaman. Rahasia terkhususnya tentang pertama hadis-hadis fitnah, demikian juga rahasia terkhususnya tentang nama-nama orang munafik per individu, perorangan. Hudzaifah bin Yaman tahu, namun itu masih menjadi rahasia. Hudzaifah bin Yaman, dia tahu per individu karena dia diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya si fulan munafik, si fulan munafik, si fulan munafik. Dan hanya ada pada Hudzaifah bin Yaman. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengetahui hal tersebut bahwasanya hanya Hudzaifah radhiyallahu anhu yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah atau nam Umar bin Khattab ingin mencari tahu. Ingin mencari tahu hal tersebut. Karena apa? Dia khawatir jangan sampai nama Umar ibn Khattab disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk orang munafik. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar ibn Khattab datang kepada Hudzaifah bin Yaman. Anshuduka billah ya Hudzaifah, adzakarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimman dzakar. Kata Umar, aku minta kepada engkau wahai Hudzaifah atas nama Allah, dengan nama Allah. Artinya ini permintaan yang sangat penting, harus aku tahu. Aku mau mendapatkan jawabannya. Makanya diminta dengan nama Allah. Anshuduka billahi ya Hudzaifah. Aku minta dengan nama Allah kepada engkau wahai Hudzaifah. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan namaku di antara nama-nama orang munafik? Kekhawatiran dalam diri dia yang sampai dia tersebutkan juga di antara nama-nama orang munafik. Hudzaifah memberikan jawaban, "La, tidak, dan aku tidak akan memberikan jawaban akan pertanyaan yang semisal ini setelah engkau akan seorang pun." Artinya ini pertanyaan yang datang dari orang yang pertama, yakni engkau dan paling terakhir. Aku tidak akan memberikan jawaban, entah itu iya atau tidak. Artinya ini bagian daripada bentuk ibadah yang tinggi seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, al-khaufu min makrillah. Umar bin Khattab dengan kisah ini kita ingin ambil pelajaran bahwasanya dia pun sendiri sadar dan tahu bahwasanya dia pun ada peluang untuk menyimpang. Bukan begitu? Umar bin Khattab tahu akan hal tersebut. Nah, jadi merasa khawatir akan makar dari Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk ibadah yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tak seorang pun terdapat jaminan dari Allah untuk selamat sampai akhir hayatnya kecuali para nabi dan rasul. Beliau katakan di sini bahwasanya tak seorang pun dari kalangan manusia terdapat jaminan untuk ditutup oleh Allah dengan kebaikan. Dari kalangan orang-orang yang Allah Azza wa Jalla tidak berikan jaminan akan kematian mereka di atas tauhid, di atas agama, serta di atas al-haq. Tak seorang pun tahu akan hal tersebut. Siapapun dia. Nah, kecuali para nabi dan rasul. Adapun selain mereka, setinggi apapun keilmuan mereka, setinggi apapun tingkatan ketakwaan mereka, sebesar apapun jasa mereka yang pernah mereka persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti memiliki peluang untuk tergelincir dari agama Allah Subhanahu wa taala. Lanjut beliau, makanya di bagian akhir dari buku ini beliau akan ajarkan kepada kita solusi untuk keluar dari situ, yakni banyak-banyak berdoa. Karena ini yang kita rasakan waktu demi waktu, masa demi masa. Ada orang-orang yang dahulunya bersama kita dalam satu majelis, akhirnya menyimpang dari rel Shiratul Mustaqim, keluar satu persatu berguguran. Fitnah demi fitnah datang silih berganti, selalu membawa korban. Dan waliyadzubillah, semoga saja kita tidak termasuk di antara korban-korban yang jatuh berguguran dengan datangnya fitnah tersebut. Makanya banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang selalu dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala tu'atik. Sebagaimana datang dari hadis 6 Ummu Salamah radhiyallahu anha, diterangkan bahwasanya ini doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang telah mendapatkan jaminan akan keselamatan dunia dan akhirat, sering, selalu, rutin mendoakan atau berdoa dengan doa ini, kalau begitu lebih-lebih lagi kita yang tidak ada jaminan sama sekali. Lanjut sampai dari Syekh Said bin Da'as al-Yafi'i rahimahullahu taala, fana'am ya ibadallah, fana'am ya abdallah, faida alimta dhalika wastaqarra indaka hadzal aslal asil. Idzan zinin nas bi mizanil syari'ah, zinin nas bi mizanil haqq, undur ilal khawatimi wan nihayat wala tandur ila mujarradil bidayat. Nasihat yang begitu mengena. Sekarang boleh ingin ajarkan kepada kita setelah kita memiliki pondasi pengetahuan di depan bahwa siapapun selain para nabi dan rasul tidak ada jaminan dari penyimpangan dan ketergelinciran. Kalau begitu sekarang beliau akan mengajarkan kepada kita satu standarisasi yang baku, satu tolok ukur yang tidak akan pernah berubah. Kata beliau di sini, baik wahai hamba Allah, apabila engkau telah mengetahui akan hal tersebut dan telah tercancap dalam diri engkau satu pondasi yang utama ini, kalau begitu, timbanglah manusia dengan timbangan syariat. Timbanglah manusia dengan timbangan kebenaran. Lihatlah kepada akhir hayatnya, bukan cuma sekedar dari awal permulaannya. Kalau kita memiliki pondasi satu ini, nah, barakallahu fikum jami'an, tambahkan lagi dengan wawasan-wawasan ilmu pengetahuan yang lainnya, mengenal sunnah, mengenal dengan detail dalil kitab dan as-sunnah. Nah, siapa yang mau menyimpang silakan menyimpang. Siapa yang mau pergi silakan pergi. Siapa yang mau tergelincir silakan tergelincir. Tetap orang tersebut kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala, seandainya pun dia adalah orang yang mungkin pernah kita cintai, pernah kita kagumi, pernah kita ambil mungkin ilmunya, pernah kita jadikan dia sebagai panutan atau suri tauladan, silakan pergi yang mau pergi. Ketika kita mengetahui tentang satu pondasi yang utama ini, insyaallah tabaraka wa taala, nah, akan tetap kokoh. Karena yang kita ikuti adalah bukan tokoh atau figur, yang kita ikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan barakallahu fikum jami'an, fitnah yang pada materi yang sedang kita kaji ini terkadang menimpa orang-orang yang bisa jadi dia juga adalah orang yang memiliki pondasi ilmu. Artinya, ada orang yang menyimpang, kemudian orang yang juga memiliki pondasi ilmu, dia ikut menyimpang dengan orang yang menyimpang tersebut. Artinya, ini sebenarnya tidak ada jaminan. Siapapun dia memiliki potensi untuk tergelincir bersama orang-orang yang tergelincir. Semuanya adalah berkat Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menelantarkannya. Perhatikan satu kisah yang menarik datang dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, perseteruan dengan Umar bin Khattab ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menderita sakit sekitar belasan hari sebelum akhirnya beliau mengakhiri hayat beliau. Ketika para sahabat mendengar tentang kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab seakan-akan tidak menerima berita tersebut. Artinya apa? Umar bin Khattab tahu sendiri. Datang rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seandainya, Imam Al-Qayyim katakan demikian dalam kitab Ilamul Muwaqqi'in, seandainya ilmu Umar ditimbang pada satu neraca timbangan dan ilmu selain Umar dari seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diletakkan pada satu neraca timbangan yang lainnya, niscaya ilmu Umar masih lebih unggul. Ini diambil dari mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat di dalam mimpi tersebut beliau meminum susu. Kemudian sisa dari susu tersebut beliau juga berikan kepada Umar bin Khattab. Yang beliau tafsirkan sendiri Nabi SAW adalah ilmu. Ilmu Umar langsung dia ambil dari ilmu Rasulullah SAW. Namun perhatikan ketika Nabi SAW meninggal dunia, disinilah fitnahnya, disinilah ujiannya. Apa kata Umar radhiyallahu anhu sambil menghunuskan pedang? Wallahi, siapa yang berani untuk mengatakan Nabi SAW meninggal dunia, aku akan penggal lehernya. Umar bin Khattab. Ketika itu apa? Terkena fitnah. Dia tidak percaya kalau Nabi SAW meninggal dunia. Dia hanya mengatakan bahwasanya Nabi SAW sekarang sedang menuju pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala selama 40 hari. Sebagaimana Musa pergi menuju Allah Subhanahu selama 40 hari dan dia akan kembali. Itu yang ada di benak Umar bin Khattab. Nah, namun datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang Allah Subhanahu telah kokohkan ketika itu dengan nasihat dan teguran serta ucapan yang begitu mengena sampai membuat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terpedaya. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang berorasi dengan menghunuskan pedang, tak seorang pun yang berani untuk menghalangi dia. Datang Abu Bakar dari pintu masjid, kemudian masuk ke dalam masjid sambil mengatakan bahwa wahai Umar ijlis, Umar duduk, Umar tidak mau. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengambil alih majelis tersebut, dia naik ke atas mimbar sambil mengatakan mangkana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budullaha fa inna Allaha hayyun la yamut thumma qara'a wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Kata Umar, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia naik ke atas mimbar mengatakan bahwasanya barang siapa yang menyembah Muhammad, sungguh Muhammad telah mati. Namun barang siapa yang menyembah Allah, sungguh Allah adalah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian dia membacakan ayat dari Ali Imran, tidaklah Muhammad kecuali dia adalah seorang nabi dan telah terdahulu nabi-nabi sebelumnya. Apabila dia meninggal atau terbunuh. Dan seterusnya dari ayat. Artinya apa? Orang yang mungkin memiliki ilmu bisa jadi tertutupi sedikit ilmu pengetahuannya karena fitnah. Dan demikian. Artinya tidak ada barakallahu fikum jami'an jaminan keselamatan. Pada momentum itu, momentum yang sangat genting, hanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang lantang berani melantangkan suaranya dengan al-haq bahwa Muhammad telah mati. Apa yang kalian tunggu setelah itu? Dia mati sebagaimana nabi-nabi yang lainnya mati sebelumnya. Nah, adapun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seperti apa telah kita kisahkan di depan. Artinya setinggi apapun ilmu seseorang tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan untuk seseorang tersebut nam terfitnah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Tapi kita lanjutkan lagi sedikit satu alinea ya. Kata beliau, "Wa alamu ya ibadallah, anna taqallubal hali wa taghayyural insani min haqqin ila batilin wa min haddin ila dalal innama yakunu bihasabi ma yasiru alayhi al-insanu zahiran wa batinan wa li hadha jaa an ba'd as-salafi annahu qala man kanat bidayatuhu muhriqatun kanat nihayatuhu musyriqatun." Jadi ungkapan yang indah. Jadi sang penulis juga dengan dalamnya ilmu beliau, salah satu ulama keluaran Damaj yang memiliki rekomendasi, baik itu dari pendiri Damaj sendiri Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala atau khalifah dari Syekh Mukbil yani Syekh Yahya bin Abdullah ta'ala, juga memiliki rekomendasi kepada sang penulis Syekh Said bin Da'as bahwa beliau di antara alim ulama. Oleh karena itu nasihat-nasihat beliau di sini begitu mengena. Kata beliau, ketahuilah wahai hamba-hamba Allah bahwa perubahan keadaan, perubahan seseorang, baik itu dari hak menuju kepada kebatilan atau dari hidayah petunjuk menuju kepada kesesatan, sesungguhnya saja tergantung dari apa yang manusia tersebut berjalan di atasnya, zahir ataupun batin, lahiriah ataupun batiniah. Artinya ada mukaddimahnya. Seseorang tersebut ketika Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia, ada mukaddimah dari diri dia sendiri yang menyebabkan dia akan menyimpang atau kesesatan. Nah, dan kalau kita menarik tentang landasan hukum akan ucapan yang begitu mengena ini adalah datang dari ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Falamma zagu azagallahu qulubahum." Ketika mereka menyimpang, Allah tambahkan mereka menyimpang. Artinya bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang menyesatkan mereka, tapi merekalah yang memilih jalan untuk sesat. Akhirnya Allah menyesatkan mereka. Jadi seorang ketika kita lihat bahwasanya dia mungkin di awal permulaannya dia orang bisa jadi sampai pada tingkatan yang beliau singgung di sini, alim ulama, memiliki banyak pengikut, tulisan, menggoncang mimbar, fasihul lisan. Nah, dan seterusnya di antara tingkatan-tingkatan yang belum tentu kebanyakan orang sampai padanya, namun ternyata dia menyimpang suatu saat, apa alasannya? Bisa jadi karena diri dia sendiri yang terdapat dalam diri dia sesuatu yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala yang selama ini dia tidak tampakkan, dia sembunyikan, yang hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Mungkin saya kita tidak mengetahuinya. Di sini letaknya. Wala manusia tahu apa dengan isi hati seseorang, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Walihada ja'a ba'du salaf, oleh karena itu datang dalam sebagian ucapan salaf, annahu qala, bahwasanya dia berkata, di catatan kaki disebutkan bahwasanya ini datang dari Imam Abdullah bin Mubarak. Kata dia, mangkanat bidayatuhu muhriko, kanat nihayatuhu musyriko. Barang siapa yang awal permulaannya muhriko, akan datang nanti penjelasan tentang muhriko. Muhriko diambil dari kata harq, terbakar, menyala-nyala, menggebu-gebu, bersemangat. Artinya apa? Dia menyerukan al-haq. Yang dia cari adalah al-haq. Yang dia bela adalah al-haq. Muhriko. Niscaya nihayatuhu musyriko. Niscaya akhir, penghujung dari kisah dia juga adalah akan berseri-seri, bercahaya, terang, benderang. Artinya untuk sampai pada nihayah yang baik, untuk sampai kepada husnul khotimah, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, ada mukaddimahnya juga adalah kebaikan. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bersungguh-sungguh, niscaya dia bersungguh-sungguh untuk dirinya sendiri. Artinya di sini beliau bawakan satu ungkapan tentang bahwasanya orang yang bersungguh-sungguh di awal permulaannya, niscaya dia akan mendapati hasil yang juga istimewa di akhir. Kalau begitu kebalikannya, bahwasanya seseorang yang mungkin di awalnya dia bagus, baik, kemudian di akhir ternyata dia menyimpang, bisa jadi ada sesuatu yang dia sembunyikan selama ini yang kita tidak ketahui, hanya Allah lah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Wallahu a'lam. Apa isinya? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, dan kita hanya menghukumi secara zahir. Barakallahu fikum jami'an. Artinya ketika seseorang menyimpang, terbukti dengan hujah dan burhan dia menyimpang tanpa perlu dibela karena Allah lebih tahu tentang apa yang mereka lakukan. Sebagai penutup kita bawakan kisah sebelum kita akhiri pada majelis pertemuan malam ini. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa ayat, kita akan sebutkan nanti di bagian akhir. Ketika beliau sangat antusias, sangat ambisi untuk mengislamkan anggota keluarga beliau yang bisa jadi memiliki kedekatan yang erat, terlebih lagi memiliki jasa terhadap penyebaran agama Islam ketika itu, yakni paman beliau Abu Thalib. Selain Abu Thalib adalah orang dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersaudara kandung dengan bapak beliau yakni Abdullah. Selain itu juga Abu Thalib yakni paman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang tua angkat beliau yang mengasuh beliau ketika kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Abdul Muttalib, yang sangat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan konon Abu Thalib menyebutkan bahwasanya anak-anaknya dia. Jadi Abu Thalib memiliki majelis di Ka'bah. Artinya dia termasuk orang yang terpandang di Ka'bah, di Masjidil Haram. Dia punya majelis khusus yang tidak boleh duduk di majelis tersebut kecuali dia, kecuali Abu Thalib. Bahkan anak-anak dari Abu Thalib sendiri terlarang untuk duduk di majelis tersebut, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan untuk duduk di tempat tersebut. Saking cintanya Abu Thalib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedekatan seperti itu. Tambahkan lagi bahwasannya Abu Thalib termasuk orang-orang yang membela agama Islam di awal-awal Islam, periode Makkah, meskipun dia sendiri belum masuk memeluk agama Islam. Artinya kecintaan Nabi SAW kepada Abu Thalib sangatlah besar. Oleh karena itu, antusias dan ambisi juga untuk mengislamkan Abu Thalib, pamannya beliau. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia meninggal di atas kekufuran. Akhirnya dia meninggal di atas kekufuran, tidak memeluk agama Islam. Membuat hati Nabi SAW sangat sedih. Sedih kehilangan seorang paman yang sangat beliau cintai, kehilangan orang yang sangat berjasa terkhususnya dalam agama Islam di awal-awal periode Mekah, sedih yang mendalam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ayat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat, innallaha alimun bima yasnaun." Ini ayat yang begitu mengenal kepada Nabi SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasrat, wahai Muhammad, jangan engkau bersedih hati dengan mereka. Innallaha 'alimun bima yasna'un." Sungguh Allah lebih mengetahui apa yang mereka telah perbuat. Jadi mungkin ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tahu yang kita tidak tahu ketika orang tersebut menyimpang. Jadi tidak perlu untuk membela ketika seorang itu terbukti dengan hujah dan burhan dia menyimpang dan salah. Karena Allah lebih mengetahui siapa yang diberikan petunjuk, siapa yang diberikan kesesatan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nabinya sempat kita ambil pada pertemuan kita di malam hari yang berbarokah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.